Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayahmu? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu. Apa besar pengorbananmu, ibu. 9 bulan ku di rahimmu, ibu. Kau pertaruhkan nyawa untukku, ibu. Takkan sanggup ku balas jasamu, ibu. Entah berapa banyak dosaku, ibu. Bila aku mendurhakaimu, betapa besar kasih sayangmu, ibu. Ampunkanlah segala dosaku. Berapa banyak air susu yang mengalir di tubuhku. Betapa banyak doa ibu yang terucap.